bercanda di teras ini. Tetapi sekarang aku sendiri menghitung bintang yang tak pernah usai ku jumlah. Cukup sekian, terima kasih. Kata itu yang kau ucap terakhir kali. Aku tersentak, jantung berhenti. Haruskah aku menangis atau kau menjadi? Dengan perang, asal jangan kau bunuh dengan cintamu. Belas saja darah ini, asal jangan kau belakang setiaanmu. Kau yang mulai, kau